بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك مولانا أقول apa kaidah yang kemarin kita ambil? Bahwasanya menjadi dalil dalam penetapan asma wa sifat adalah Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Tidak bisa ditetapkan nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengannya. Dan kemarin telah kita baca ikhwan fillah bahwasanya apa yang disebutkan oleh Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahullahu taala butuh ditambahkan dalam kalimat sahihah atau kata sahihah. Karena hadis-hadis yang berhubungan dengan asma wa sifat terkadang datang dalam riwayat yang dhaif. Kemudian kemarin telah kita lewati juga bahwasanya lafaz secara umum terbagi menjadi dua macam dari sisi datang dan tidaknya di dalam nusus Alkitab maupun As-Sunnah. Apa itu? Indah ya Hanafi. Nah, jadi lafaz panifillah dari sisi datang tidaknya di dalam dalil syar'i kita lewati kemarin terbagi menjadi dua, yang datang di dalam dalil-dalil syar'i baik Alkitab maupun As-Sunnah atau Ijma', maka kita menerima lafaz tersebut dan beramal dengan konsekuensinya. Kemudian yang kedua, lafaz yang tidak datang penyebutannya di dalam dalil syar'i. Nah, maka kita wajib tawakuf di dalam lafaznya. Maksudnya apa? Kita tawakuf tidak boleh menolak ataupun tidak boleh menetapkan pada lafaznya. Baik. Adapun maknanya kita minta perincian. Nah, kita minta perincian jika makna yang diinginkan hak kita terima, jika makna yang diinginkan batil kita tolak. Baik. Sekarang kita masuk pada contoh yang dibawakan oleh Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahullah. Qala fa mimma warada itsbatuhu lillahi ta'ala kullu sifatin dalla 'alayha ismun min asma'illahi ta'ala dalalatan mutabaqatan aw tadammun. Baik. Dalalata mutabaqatin aw tadammunin aw iltizamin. Semua sifat yang ditunjukkan oleh nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala baik secara mutabaqah ataupun tadammun ataupun iltizam. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu bahwasanya penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atas suatu sifat bisa dilihat dari tiga sisi ini, ya khanifillah, tiga dalalah ini. Dalalah mutabaqah jelas, yaitu di mana diambil dari suatu nama sifat yang apa memang terkandung di dalamnya, seperti misalnya apa nama nama Ar-Rahman. Tapi menunjukkan secara mutabaqah zat yang dinamai dengan nama tersebut dan zat yang disifati dengan sifat rahmah yang maha luas. Tayyib. Kemudian secara tadammun, yaitu yang terkandung di dalamnya, bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas rahmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala na'am memiliki sifat apa? Sifat hilm, misalnya. Tidak akan apa? Cepat-cepat menghukum hambanya. Terkandung di dalamnya. Dan iltizam, secara iltizam bagaimana? Misalnya indah apa sih? Konsekuensinya bagaimana? Misalnya pada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Al-Alim secara mutabaqah menunjukkan nama dan sifat ilm. Kemudian secara tadammun na'am tayyib terkandung di dalamnya na'am sifat apa yang terkandung dalam Al-Ilm Al-Alim misalnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-ilm atau pada nama Allah al-alim, sifat-sifat yang terkandung di dalamnya apa saja misalnya? Kalau sifat ilm jelas, sifat yang lain apa? Ilm masih hikmah, ya tidak? Nah, adapun iltizam sebagaimana disebutkan tadi, yaitu apa? Anu tadi bilang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala al-alim dan yang maha tahu, maka dia akan membalas amalan-amalan hamba-Nya. Ini telah kita lewati dulu pada kaidah yang keberapa? Indah ya Umar. Kaidah keempat dari kaidah-kaidah tentang asma. Dirujuk di sana. Qala wa minhu kullu sifatin dalla 'alayha fi'lun min af'ali. Dan di antara dalil yang datang penetapannya dan adalah semua sifat yang ditunjukkan oleh fi'il dari fi'il-fi'il Allah, yaitu perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kal istiwa 'alal 'arsy, seperti istiwa di atas 'arsy. Ya Rahman. Ini fi'il Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Naam, istawa fi'il. Naam, maka diambil dari fi'il ini sifat apa? Indaki alim. Sifat al-istiwa, istiwa 'alal 'arsy. Kemudian wan nuzul ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Ini juga diambil dari apa? Dalil yang di situ menyebutkan fi'il Allah. Apa dalilnya? Indak ya Ahmad. Hadis siapa? Nah, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tayyib marfu'an yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yanzil dengan fi'il menunjukkan sifat turunnya Allah ke langit dunia. Wal maji' lil fasli baina ibadihi yaumal qiyamah. Dan sifat maji', sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya pada hari kiamat. Nah, hal ini disebutkan di mana? Yang mana itu menyebutkan sifat maji' inda kama mujahid. و Wajah Rabbuka wal malaikat wal malaikat usofan wal malaku soffan soffana wajah Rabbuka wal malaku soffan soffan. Sifat maji datang dengan bentuk fi'il wajah. Naam. Wanah widhalik min af'ali, dan yang semisal itu dari perbuatan-perbuatan Allah. Alladhi latuhsa anwa'uha fadlan an afradiha, yang tidak bisa dibatasi jenis-jenisnya, yaitu jenis-jenis perbuatan Allah. Tidak bisa kita menghitung-hitung semuanya, apalagi untuk apa memerinci satu persatunya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa saja yang Dia kehendaki, sehingga fi'il Allah itu tidak terbatas. Apalagi di dalam firman-Nya fa'alul lima yurid, datang dalam bentuk mubalaghah fa'al, menunjukkan apa Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Wa minhu, dan juga di antara sifat-sifat yang tsabit bagi Allah al-wajhu wal 'ainan wal yadan wa nahuha. Nah, sifat wajah, nah, dua mata dan dua tangan dan yang semisalnya, yang ini disebut dengan sifat-sifat apa? Dzatiyah. Dzatiyah apa? Khabariyah. Sifat dzatiyah khabariyah yang wajib kita untuk beriman dengannya dan harus betul-betul berhati-hati akhwanifillah dalam sifat-sifat ini, jangan sampai na'am terbetik pada diri kita apa? Penyamaan dan membagaimanakan. Nah, tidak boleh kita muncul ya dalam diri-diri kita itu penyamaan atau tamthil maupun membagaimanakan atau takyif. Yang masing-masing dari sifat tersebut insya Allah kita pelajari pada tempatnya. Karena kita sekarang mempelajari kaidah dulu. Qala wa minhu al-kalamu wal-masyi'ah wal-iradah bi-qismayha al-kauni wa syar'i. Dan di antara sifat-sifat yang tsabit bagi Allah adalah sifatul kalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, wal masyiah, na'am, wal irada. Baik. Wal masyiah dan irada yang semuanya kembali kepada kehendak Allah. Cuman bedanya apa ikhwan fillah antara masyiah dan irada? Na'am. Baik. Dari sisi nah, mana istilahi ikhwan fillah, maka masyiah merupakan bagian dari iradah. Kenapa? Karena masyiah sama dengan iradah kauniyah. Nah, jadi iradah yang terbagi menjadi dua, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Maka iradah kauniyah itu sama dengan masyiah dari isi makna. Ya. Iradah kauniyah sama dengan masyiah, yaitu segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki yang terjadi di jagat raya ini, dan itulah masyiah. Yang iradah kauniyah ini tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan mahabbah. Dalam artian mencakup yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Ini iradah apa namanya? Indaknya Hudzaifah. Iradah kauniyah. Iradah kauniyah maknanya sama dengan apa? Masyiah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah yang kedua yaitu iradah syar'iyah. Nah, iradah syar'iyah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Makanya para ulama terkadang mengatakan iradah syar'iyah itu adalah dari isi makna sama dengan mahabbah. Tayyib. Untuk memperjelas perhatikan catatan kaki nomor 1. Qala al-iradatu wal amru wal qada'u wal hukmu wal kitabatu wal idnu wal ja'lu wal kalimat. Ini istilah-istilah yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Irada, amr, qada, hukum, kitabah, idzn, ja'al, kalimat. Ini semua yang qasimu ila kauni muta'alliqin fi khalqihi wa ila dini muta'alliqin bi amrihi. Semuanya terbagi menjadi dua, yakni ila kauni dan dini atau syar'i sama. Kauni berhubungan dengan apa? Dengan makhluk-makhluknya. Maksudnya bahwasanya semua yang kauni itu mesti terjadi. Dan dini berhubungan dengan apa? Dengan perkara Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariatnya. Jadi iradah dua, iradah kauni, iradah syar'i. Amr juga ya, amrun kauni wa amrun syar'i. Qada juga qada kauni dan qada syar'i. Terus demikian. Nah, sekarang wal farqu bainal iradatil kauniyah wal iradatil syar'iyah. Perbedaan antara kedua jenis iradah tersebut, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah apa? Qala anna al-kauniyata min jihati al-wuqu'i annaha waqi'atun la mahala. Wa syar'iyata qad taqa'u wa qad la taqa'u. Yang pertama, naam, perbedaan iradah kauniyah dan syar'iyah dari sisi terjadinya, alhamdulillah, yaitu bahwasanya kauniyah dari sisi terjadinya mesti terjadi. Jadi iradah kauniyah itu mesti terjadi. Jadi ini iradah apa? Iradah kauniyah. Dari sisi terjadinya mesti terjadi, alhamdulillah. Nah, adapun iradah syar'iyah terkadang terjadi, terkadang tidak. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, wa annal kauniyah min jihatil hubbi wa ridha. Fa inna minha ma yuhibbuhu wa yarda wa minha ma la yuhibbuhu wa la yarda. Iradah kauniyah dari sisi kecintaan dan kerinduan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, maka sungguhnya di antaranya ada yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan merinduinya, ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya, tidak pula merinduinya. Ini iradah kauniyah dilihat dari sisi kecintaan Allah dan kerinduan Allah terhadapnya. Qala wa syar'iyyata la takunu illa fima ahabbahu wa radiya. Adapun iradah syar'iyyah, maka itu tidak ada kecuali pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhai. Paham? Paham? Nah, sekarang dengan contoh akan lebih mudah. Jadi ada dua perbedaan antara iradah kauniyah dan syar'iyyah. Ya. Iradah kauniyah itu dari sisi terjadinya bagaimana nih Mas? Mesti terjadi. Kalau syar'iyyah terkadang terjadi, terkadang tidak. Sekarang berikan contoh. Nah, iradah kauniyah misalnya apa yang terjadi di jagat raya ini apa itu? Allah Subhanahu wa taala menghendaki secara kauni untuk terjadi di jagat raya ini, nah, keislaman Abu Bakar misalnya. Allah menghendaki Abu Bakar masuk Islam. Terjadi tidak? Terjadi. Berarti Islamnya Abu Bakar Allah kehendaki secara kauni. Nah, tayyib secara kauni terjadi. Nah, dan secara syar'i dikehendaki tidak? Dikehendaki karena Allah mencintai ya kan keislaman hamba-hambanya. Maka terkumpul pada Islamnya Abu Bakar iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Paham? Tapi terkadang ikhwanillah, keislaman makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ada yang masuk Islam, ada yang tidak. Seperti misalnya Abu Jahal. Abu Jahal. Tayib, secara kauni dia muslim atau kafir? Hah? Kafir. Jadi secara kauni Allah tetapkan Abu Jahal itu adalah kafir, ya tidak? Mesti terjadi. Tapi apakah ini secara syar'i juga? Tidak, karena secara syar'i Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kekufuran, ya tidak? Maka pada keislaman Abu Bakar terwujud tidak keislaman Abu Jahal? Tidak terwujud. Jadi qiradah syar'iyah di sini tidak terjadi pada Islamnya Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal tidak masuk Islam. Paham? Ini maksud perbedaan ini, bahwasanya iradah kauniyah terkadang terjadi, iradah syar'iyah terkadang terjadi, terkadang tidak. Adapun iradah kauniyah mesti terjadi. Nah, dan iradah kauniyah hubungan tidak ada hubungannya dengan apa? Kecintaan dan keridhaan Allah. Kenapa? Karena terjadi pada semua perkara yang Allah kehendaki, baik Allah cintai maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kekufuran, tidak merindai kekufuran. Tapi secara kauni Allah tetapkan, ya tidak? Nah, Allah tetapkan secara kauni ada kekufuran sebagai ujian. Paham? Nah, mengetahui perbedaan dua iradah ini penting afani fillah untuk seorang keluar dari apa? Syubhat Mu'tazilah. Syubhat ahli bidah. Yang mereka tidak bisa membedakan naam dua iradah ini. Nah, sehingga mereka kebingungan. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok menciptakan kekufuran? Menciptakan naam iblis dan seterusnya. Padahal Allah tidak mencintainya. Bingung mereka. Jadi penciptaan iblis itu adalah apa? Berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Nah, tapi secara syar'i Allah enggak mencintai adanya kekufuran, ya tidak. Nah, iradah kauniyah ini memang tidak ada hubungannya dengan kecintaan atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala padanya. Adapun iradah syar'iyah ini mesti hubungannya dengan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Secara syar'i Allah tayyib menghendaki hamba-hambanya untuk melakukan salat. Secara syar'i Allah menghendaki hamba-hambanya untuk apa? Membayar zakat. Tapi terkadang ada yang bayar, ada yang tidak, ya tidak. Paham? Baik, Iqbal. Hah? Baik. Nah, nanti ingat-ingat saja dulu, iradah terbagi jadi dua ini. Nah, ada pun masyiah. Apakah terbagi menjadi dua? Perhatikan tanbih yang penting di sini. Tanbih al-masyi'atu la tanqasimu ila qismaini qattu. Wa hadha huwa madhhabus salaf rahimahumullahu jami'a. Masyi'ah itu tidak terbagi menjadi dua sama sekali. Tidak ada pembagian masyi'ah jadi dua. Dan ini adalah madhhab salaf rahimahumullahu ta'ala. Nah, wa dhalika annal amra al-kauni wa kullu ma kana kauniyan fa huwa bi makna al-masyi'ah. Yang demikian itu dikarenakan perkara kauni yang terjadi di jagat raya ini, dan semua apa-apa yang telah terjadi secara kauni, yaitu berdasarkan kehendak Allah secara kauni, maka itu semakna dengan masyiah. Paham? Semakna dengan masyiah. Fama sya'ahu kana wa ma lam yasha'hu lam yakun. Maka apa saja yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Berarti itu adalah makna iradah kauniyah. Jadi iradah kauniyah sama dengan masyiah. Paham? Maka masyiah tidak terbagi menjadi dua. Ini penting ikhwani fillah, nanti kalau antum belajar kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Nah, karena di situ ikhwani fillah dinukilkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang beliau membagi masyiah menjadi dua. Dan ini merupakan ketergelinciran beliau yang dikritisi oleh para ulama. Karena masyiah tidak terbagi menjadi dua. Sebab masyiah itu identik dengan apa tadi? Hah? Irada kauniyah. Baik. Sampai di sini jelas, Faisal? Nah. Qala fal kauniyah bi makna al masyiah wa syar'iyyah bi makna al mahabbah. Dan ini ditegaskan kembali oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka iradah kauniyah ini semakna dengan masyiah, dan iradah syar'iyyah semakna dengan mahabbah. Baik. Kenapa? Allah tidak menghendaki secara syar'i kecuali perkara yang Allah cintai. Paham? Wa minhu ar-ridha wal mahabbatu wal ghadabu wal karaha wa nahuha. Dan di antara sifat-sifat tsabitah bagi Allah adalah sifat ridha. Naam. Apa di antara dalil yang baru saja kita naam taib lewati? Apa dalilnya tentang sifat ridha? Indah ya Jafar. Dalam hadis yang dalam daras duhur baru saja kita baca. Inna Allah la yarda. Bagaimana kelanjutannya? Man yaqulu ana. Siapa yang membaca hadisnya? Baru saja kita lewati. Kum. Nah, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alayha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan ridha terhadap seorang hamba yang makan dengan satu kali makan, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ila akhiril hadis. Wal mahabbah wal ghadab wal karaha, dan yang semisalnya, semar sifat-sifat yang tsabitah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala wa mimma warada nafyuhu 'anillah, tadi sifat-sifat yang datang penetapannya. Kemudian sekarang contoh sifat-sifat yang datang penafiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Lintifaihi wa thubuti kamali dhiddi, dikarenakan memang tidak adanya sifat tersebut bagi Allah dan tetapnya sifat kesempurnaan yang merupakan lawan sifat tersebut. Dan ini kaidah yang harus sudah kita pahami dengan baik, bahwasanya ketika menafikan suatu sifat harus menetapkan sifat kesempurnaan yang merupakan kebalikannya. Nah, al-maut. Maka kita harus menetapkan sifat apa? Naam, al-hayah. Naam, sifat hidup yang sempurna. Wan-naum. Taib. Was-sinah. Taib. Sinah dengan kasrah. Apa makna sinah? Indah ya Zakaria. Mengantuk. Wal-ajiz. Apa itu ajiz? Betul. Kelemahan. Wal-i'ya. Apa itu i'ya? Indah. Tama Zain. Hampir sama dengan ajaz, yaitu ketidakmampuan. Wadzulm, jelas kezaliman. Walghaflah anil a'malil ibad. Taib, yaitu sifat lalai dari amalan-amalan hamba. Ini juga dinafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai sedikit pun. Nah, wa an yakuna lahu mathilun aw kuf'un wa nahu dzalik. Dan juga sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Memiliki sesuatu yang semisal. Anda tidak, ini tidak mungkin. Atau memiliki sesuatu yang sepadan dengan Allah, ini juga tidak mungkin. Maka dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat tersebut dan yang semisalnya. Sekarang yang ketiga, wa mimma lam yarid itsbatuhu wala nafiyuh. Dan di antara yang naam tidak datang penetapan dan penafiannya. Bagaimana kaidah kita untuk lafaz yang seperti ini? Tidak datang penetapan dan penafiannya. Bagaimana Syafiq kita mensikapi suatu apa? Suatu kata yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak datang penetapan dalam dalil, tidak pula datang penafiannya dalam dalil. Bagaimana kita mensikapinya? Tidak menetapkan dan tidak menolaknya. Ini disilakan dengan apa? Sifat tidak mau menarik, tidak menerima, tidak pula menolak. Tidak menetapkan, tidak pula menafikan. Apa namanya? Tawakuf terhadap lafadznya. Adapun maknanya, maknanya bagaimana? Kita meminta perincian. Apa yang kamu maksud dengan kata ini? Tayyib. Nah, sekarang kita lihat penerapannya oleh Syekh rahimahullah. Contohnya lafadz al-jihad. Tayyib. Al-jihad. Falau sa'ala sa'ilun hal nuthbitu lillahi ta'ala jihad, maka seandainya seorang penanya bertanya kepadamu, apakah kita menetapkan bagi Allah jihad? Dan arah. Perhatikan, wa tutlaqu lafdul jihad fil lughah 'ala al-mawdi' allati natawajjahu wa tatawajjah wa taqsudu. Secara bahasa lafaz jihad itu apa? Digunakan untuk tempat yang kita mengarah kepadanya dan kita memaksudkannya. Baik. Sedangkan di sisi mutakallimin, di sisi ahli kalam, jihad adalah apa? Jihadu kulli syai' malahu minal ghayati al-mahdudah. Yaitu jihad segala sesuatu, yaitu apa saja yang memiliki na'am tujuan yang terbatas, yaitu mencapai akhir, ya, sesuatu yang terbatas, itu jihad menurut ahli kalam. Yaitu segala sesuatu yang ada apa akhirnya, yang apa memiliki batasan. Nah, kalau ditanya, apakah kita menetapkan na'am jihad bagi Allah? Tayyib. Bagaimana ini? Ketika kita katakan demikian, qulna lahu, kita katakan kepadanya, pahami bagaimana menjawab. Lafdzul jihad lam yarid fil kitab wa sunnah itsbatan wala nafyan. Wa yughni anhu ma thabata fihi ma min anna Allah ta'ala fis sama. Kita katakan kepadanya, ya akhi, lafadz jihad itu tidak datang penyebutannya dalam Alkitab maupun As-Sunnah, baik menetapkan maupun meniadakan. Dan cukup. Nah, bagi kita, nah, tidak perlu menyebutkan lafaz tersebut, ya. Cukup bagi kita dengan apa? Menetapkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Fis sama. Allah itu di atas. Cukup. Allah itu di atas. Nah, tidak perlu kita pakai jihad atau tidak. Ya, cukup. Dari apa? Dari lafaz tersebut. Tidak perlu kita menggunakan lafaz tersebut, karena telah mencukupkan kita apa yang datang di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Bahwasanya Allah fis sama. Dan perhatikan, diingat-ingat lagi makna fis sama. A'amintum man fis sama. Demikian pula hadith na'am budak wanita yang ditanya, ayna Allah qalat fis sama. Ada dua makna dan kedua-duanya hak. Aba Arif, makna fis sama bagaimana mengartikannya? Fi bermakna di atas, berarti fis sama maknanya Allah. Lah, kalau sekarang fi bermakna di atas, fi bermakna ala, berarti di atas apa? As-sama, yaitu as-sama langit. Allah di atas langit, dalam artian di atas langit. Kalau yang kedua fis sama, fi bermakna apa? Tetap fi, tapi as-sama bermakna apa? Sama bermakna al-ulu, berarti inilah yang diartikan dalam bahasa kita Allah di atas, dan kedua-duanya hak. Nah, Allah di atas langit atau Allah di atas, ini wajib kita tetapkan. Nah ahlul kalam ikhwanifillah kemudian menimbulkan apa? Menimbulkan syubhat. Kalau demikian berarti Allah punya arah. Paham? Itulah yang mereka maksudkan dengan kata jihad ini, untuk membuat kita ruwet. Berarti kalian ahlu sunnah menetapkan jihad bagi Allah, menetapkan apa? Arah bagi Allah. Padahal arah adalah sesuatu yang apa? Terbatas, ya tidak? Arah terbatas. Makanya, nah, ketika mensikapi lafaz yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah, kita katakan ini lafaz kamu itu tidak ada dalam kitab Sunnah. Cukup bagi kita apa yang disebutkan dalam kitab Sunnah, yaitu bahwasanya Allah itu di atas langit atau Allah di atas, sudah selesai. Nah, tidak perlu kita pakai jihad dan yang lainnya. Nah, baru kemudian kita perinci. Sekarang saya tidak menerima lafaz itu atau menolaknya karena memang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi saya cukup dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwasanya Allah itu bersama. Kemudian tanya maknanya apa? Wa amma ma'nahu, adapun maknanya, fa imma an yurada bihi nyam jihatu saflin. Nah, au jihatu uluwin tuhitu billah, au jihatu uluwin la tuhitu bi. Adapun dari sisi maknanya, kata jiha itu ikhwanifillah bisa bermakna banyak. Bisa diinginkan dengannya arah bawah atau arah atas yang melingkupi Allah. Contohnya ikhwanifillah seperti apa misalnya? Nah, pesawat terbang di mana? Di atas kita. Tapi atas itu melingkupi pesawat terbang, ya tidak? Paham? Pesawat terbang di atas. Nah, tapi arah atas itu, arah ini melingkupi pesawat terbang itu. Paham? Jadi pesawat terbang dilingkupi oleh arahnya di arah atas. Paham maulah? Paham, Nidwan? Karena apa? Karena dia kita tetapkan ada di suatu arah, yaitu arah atas. Nah, tapi kata jihad juga memiliki kemungkinan au jihatu uluwin la tuhitu bih, yaitu jihad arah atas tapi tidak melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang melingkupinya. Karena Allah zat yang maha agung, Allah zat yang maha besar. Taib. Nah, fal awwal batilun. Adapun yang pertama maka itu batil, yaitu yang bermakna jihah safal, yaitu jihah bawah, arah bawah. Kenapa batil? Li munafatihi li ulumillahi ta'ala, karena bertentangan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. At-thabit bil kitabi wa sunnah, yang thabit dengan Alkitab wa sunnah. Wal aql wal fitrah wal ijma', juga yang thabit berdasarkan akal, fitrah dan ijma'. Watani, dan yang kedua batilun aidha. Yang kedua apa ini yang batil? Demi nah, arah atas tapi apa? Melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Dilingkupi oleh arah itu Allah. Ya. Allah dilingkupi oleh arah tadi. Sebagaimana contohnya tadi, pesawat di atas. Dan nah, kenapa ini batil? Karena Allah Ta'ala a'zamu min an yuhita bihi syai'un min makhluqatihi. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha agung. Nah, maha agung. Nah, dari apa? Dari dilingkupi Nah, sesuatu dari makhluk-makhluknya. Tidak ada sesuatu pun dari kalangan makhluk yang melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thalis, dan yang ketiga hak, yaitu bahwasanya makna jihad kalau diinginkan jihad tu'ulu, yaitu arah na'am atas, tapi la tuhitu bi, ya, arah atas yang tidak melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian yang di atas dan Allah Maha Agung, tidak boleh kita membagaimanakannya. Atas ya atas, sudah selesai. Nah, tidak boleh kita kemudian berarti Allah dilingkupi oleh arah, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita na'am samakan dengan makhluk. Nah, kalau yang diinginkan adalah jihatu ulu la tuhitu bi, ini makna hak. Kenapa? Li'anna Allah ta'ala al-ali fawqa khalqihi la yuhitu bihi syai'un min makhlukatihi. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha tinggi di atas semua makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun dari kalangan makhluk yang melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, ini salah satu contoh. Dan banyak kata-kata yang seperti ini, qanibillah, yang dimunculkan oleh ahlul kalam, sehingga butuh seorang apa? Seorang penuntut ilmu memahaminya. Kata-kata nah, mubtada'ah dan mujmalah yang diterangkan oleh ahlul bidah. Ini baru satu contoh jihad saja. Kalau kita tidak paham, kadang apa? Bikin keserimpet, ya tidak? Hasilnya keserimpet, terjebak. Nah, dan ketika mengatakan jihad, ya kita menetapkan jihadul ulum. Nah, mereka punya, oh kalau demikian kalian apa? Kalian nah, menyamakan Allah dengan makhluk. Tayyib, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, karena berarti Allah juga apa? Dilingkupi oleh makhluknya. Nah, sudah ruwet. Ini tidak. Maka kita tidak boleh menetapkan atau menolak. Tayyib, tapi kita apa? Cecer dia dengan apa maksud jihad ini. Nah, apa maksud jihad yang kamu tetapkan, baru kita bisa menetapkan. Kalau yang dimaksud jihad maknanya adalah jihadul ulu la tuhitu bih, nah itu kita terima maknanya, tapi lafadznya itu untuk kamu saja. Nah, saya tidak menerima, tidak menolak. Paham? Baik, barakallahu fikum. Ini dulu. Nasallallahu taufiq wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin.